بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Masih pada pembahasan seputar nikah. Kitabun nikah, lebih khusus tentang Isyratun Nisa. Ya. Disampaikan di sini oleh penulis rahimahullah hadis yang ke as-sabi' ba'da ats-tsalatsmi'ah 307 menurut cetakan ini. Hadis tentang salah satu hukum-hukum terkait dengan ta'addud az-zawjat, ya, yaitu dalam hal membagi giliran. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an qal min as-sunnati idza tazawwajal bikr 'ala ath-thayyib aqama 'indaha sab'an ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو كلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, min as-sunnah, termasuk dari sunnah itu, idza tazawwajal bikr 'ala thayyib, bila seseorang menikahi seorang gadis atas seorang janda, aqama 'indaha sab'an thumma qasam, maka dia tinggal bersama istri gadis tersebut 7 hari. Tsumma qasam, kemudian ia membagi. Wa idza tazawwaja thayyiba, dan bila dia menikahi seorang janda, aqama 'indaha thalathan, maka dia tinggal bersamanya 3 hari. Tsumma qasam, kemudian dia membagi. Qala Abu Kilabah, Abu Kilabah rahimahullah mengatakan, lau syi'tu laqultu, bila aku berkeinginan, aku akan mengatakan, inna anasan rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Anas radhiyallahu anhu merafa'kannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini salah satu dari hadis yang disampaikan di sini dalam bab kita ini. Di sini terlihat pembahasannya terkait dengan salah satu hukum-hukum ta'addud az-zawjat, ya. Hukum ta'addud. Namun mungkin kita berpikir apa kaitannya dengan bab kita? Bab kita kan isyratun nisa, ya. Isyratun nisa itu bagaimana bergaul dengan baik terhadap istri, ya. Artinya dalam kehidupan berumah tangga. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan ini. Namun hadis yang kita baca ini mungkin sekilas sulit kita mengaitkan dengan bab. Hanya saja wallahu alam nampaknya, ya. Nampaknya dari sisi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan apa yang tadi disebutkan, ya. Bila seorang yang menikah lagi, artinya menikah lagi dia masih punya istri, ya, itu yang namanya ta'addud, ya. Kemudian di sini dia menikahi seorang gadis, maka dia tinggal bersamanya selama 7 hari, baru kemudian membagi. Kalau dia menikahi seorang janda, maka dia tinggal bersamanya 3 hari, kemudian membagi. Nah, di sini hikmah wallahu alam dari hukum tersebut, ya. Nampaknya seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam syarah bahwa hukum tersebut diantaranya adalah untuk yu'nisuha wa yuzil wahsyataha atau wahsyataha wa khajalaha liqauniha hadithata ahdin zawaj, ya. Yaitu bahwa ini untuk menghilangkan rasa takut, ya, untuk membuat istri tersebut merasa tenang, tentram, ya kan? Karena dia baru menikah. Sementara bagi dia kehidupan seperti itu di samping seorang lelaki merupakan sesuatu yang sangat asing, ya. Bagi dia sesuatu yang sangat asing, ya. Tentunya ini bagi wanita muslimah yang baik, ya. Kalau wanita-wanita yang pergaulan bebas, ya biasa saja itu. Ya. Nah, itu tentunya bukan itu yang dimaksud. Wanita-wanita muslimah pada umumnya dia akan merasa asing dengan kehidupan baru ini. Sehingga dengan adanya hukum ini, maka dia semakin menyesuaikan, ya. Semakin menyesuaikan, ya. Baru setelah seminggu bersama sang suami, dia akan merasa terbiasa. Nah, baru ketika itu oleh suami dia membagi giliran-giliran antara para istri. Adapun yang dinikahi kedua atau artinya yang baru adalah seorang janda, maka dia tinggal bersamanya 3 hari. Ya. Talatan. Nah, ini tentu juga bisa kita pahami, ya, hikmah tersebut tadi. Hikmah tersebut tadi. Dan ini berbeda tentunya dengan wanita yang gadis. Karena seorang janda, ya, bagi dia juga sesuatu yang pernah dialami, ya, hal seperti itu. Sehingga dia tidak memerlukan waktu sepanjang itu. Jadi disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah makna hadis itu, ya, Kata beliau, yuqimu indal bikr sab'an thumma yadur wa indat thayyib thalatan thumma yadur. Dia tinggal bersama si istri yang baru, yang gadis itu, 7 hari, kemudian dia berputar, ya, menggilir yang lain. Wa indat thayyib thalatan thumma yadur. Adapun pada wanita yang sudah pernah menikah, maka 3 hari kemudian ia menggilir. Ya. Nah, dari sinilah tampak wallahu alam hikmah, ya, hikmah daripada hukum tersebut dan kaitannya dengan bab kita, yaitu isyratun nisa, bagaimana bergaul dengan baik kepada para istri tersebut. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan di sini hadis yang ke-308, atau sebelum itu di akhir hadis disebutkan untuk kita pahami, ya, kata Abu Kilabah rahimahullah, "Lau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya mau, saya akan katakan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, merofakkannya kepada Nabi. Artinya meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa secara ucapan ini ucapan Anas. Ya, ucapan Anas. Namun sesungguhnya itu berasal dari Nabi, bukan Anas secara pribadi berpendapat demikian. Karena apa? Karena Anas radhiyallahu anhu mengatakan minas sunnah. Dari sunnah, artinya sunnah siapa lagi kalau bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini sekalipun ucapan Anas bin Malik, seorang sahabat, namun secara hukumnya ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits berikutnya adalah hadits yang ke-308. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibi asy-syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik lam yadhurruhu asy-syaitanu abada." Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahadakum, andai seseorang dari kalian, idza arada an ya'ti ahlah, bila ingin mendatangi istrinya, dia membaca bismillah, Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibi asy-syaitana ma razaqtana, ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Fa innahu yuqaddar bainahuma walad." Sesungguhnya bila ditakdirkan antara keduanya ada anak, ya, dikaruniai putra atau putri, fidzalik, pada perbuatan tersebut, lam yadurruhu syaitanu abada, maka tidak akan memudaratinya setan selama-lamanya. Ya. Nah, ini juga salah satu dari adab-adab, ya. Salah satu dari adab-adab yang diajarkan oleh Islam dalam kehidupan berumah tangga, ya, seperti yang disebutkan tadi bahwa disunnahkan membaca doa tersebut, ya, sebelum mendatangi istrinya. Dan di sini di antara hikmahnya, suatu hal yang sangat-sangat penting, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla akan melindungi anak, ya, mereka. Bila Allah takdirkan mereka memiliki anak, ya. Nah, dari perbuatan tersebut. Nah, di sini ulama kita rahimahumullah membahas, dia tidak akan di mudharati oleh setan. Maksudnya apa ini? Ya. Sebagian ulama mengatakan Di sini Ibnu Daqiq al-'Id menyebutkan ini bermakna umum ya. Jadi betul-betul tidak akan termudharati oleh setan sekalipun urusan-urusan agama dia akan selamat ya. Nah, ini salah satu pendapat ya. Kemudian disebutkan pula mungkin juga ini dimaksudkan adalah mudarat terkait dengan fisik. Jadi jelas fisiknya akan selamat. Iya. Wa qala hadza aqrab. Beliau kemudian mengatakan pendapat yang kedua atau kemungkinan kedua ini ya, ini lebih dekat ya. Maknanya lebih apa? Lebih dekat dengan maksud hadis, maksudnya begitu. Iya. Soalnya kalau kita katakan bahwa dia juga akan selamat termasuk dalam bab agama, tidak akan termudharati oleh setan si anak tersebut, maka konsekuensinya ya dia bakal selamat dari segala maksiat ya. Padahal ya ini kenyataannya tidak demikian, artinya ya anak-anak itu tetap saja jatuh dalam maksiat. Jadi makanya beliau mengatakan yang lebih dekat kepada maksud hadis itu, maksudnya secara fisiknya dia tidak akan termudharati oleh setan ya. Nah, ini sebagian pandangan ulama begitu. Kemudian di sini Syekh Al-Bassam rahimahullah mengatakan bahwa ya memahami bab seperti ini kita harus pahami bahwa segala sesuatu itu ada sebab-sebab ya yang mengantarkan kepadanya, ada pula penghalang-penghalang yang menghalangi tercapainya maksud ya. Sehingga kalau suatu sebab terjadinya sesuatu itu lancar-lancar saja, tidak ada penghalang-penghalangnya, ya tentunya akan terwujud sesuatu tadi karena sebab-sebab dan perangkatnya sudah terpenuhi. Namun kalau ada penghalang-penghalang, ya bisa jadi suatu sebab ya kalah sama penghalangnya, ya kan? Kalah sama penghalangnya sehingga tidak mewujudkan apa-apa atau mewujudkan tapi enggak sepenuhnya. Nah, begitu. Nah, contoh saja misalnya kita bicara bab kesehatan. Nah, kesehatan ada sebab-sebabnya, ada pula penghalang-penghalangnya. Ketika sebab-sebab kesehatan terwujud semua, makanan sudah 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Ya, tidak ada penghalangnya. Ya sudah, insya Allah sehat, ya kan? Nggak ada penghalangnya. Ya, perangkat kesehatan sudah terpenuhi, makannya 4 sehat 5 sempurna sudah sehat, ya. Tapi kalau ada penghalangnya, sudah makannya 4 sehat 5 sempurna, ternyata ada penghalang. Apa itu? Ya misalnya jatuh ya, kecelakaan ya kan, atau ada sebab lain tertulari penyakit misalnya. Ya akhirnya walaupun 4 sehat 5 sempurna, ya sama aja tetap saja sakit ya kan, karena ada penghalang tadi. Ya. Nah, maksudnya begitu. Contohnya begitu. Bisa jadi bahkan penghalang ini akan lebih kuat daripada suatu sebab. Ya. Akhirnya sebab seolah-olah enggak berfungsi sama sekali, kalah dengan penghalang-penghalangnya. Nah, itu contoh. Ya. Contoh yang lain misalnya belajar supaya pintar, ya kan? Tahu ilmu agama. Ya, sebab-sebab belajar atau sebab-sebab dapat ilmu sudah. Duduk di majelis ta'lim sudah, membaca sudah, menghafal sudah, paham sudah. Ya, kalau sebab-sebab terwujud dengan baik, maka akan menghasilkan ilmu. Orang dapat ilmu, paham, mengerti, hafal, ya kan? Semua perangkatnya berjalan dengan baik. Tapi ketika ada sebab yang ada penghalang, sebab-sebab tetap dilakukan, ada penghalang. Apa itu? Ya, menghalangnya ya kesibukan-kesibukan yang membuat pikiran kacau, ya kan? Saat duduk belajar paham-paham, nanti habis itu kekacauan pikiran terus ngerusak hafalan kita, ngerusak ingatan kita, sudah. Ya, akhirnya penghalang ini akan membuat apa? Sebab ini nggak berfungsi. Akhirnya walaupun sebab dilakukan karena penghalang ada, ya ilmunya nggak dapat juga, gagal lagi. Ya, atau berhasil tapi 50%, atau berhasil cuma 20%. Ya. Nah, itulah antara sebab dan penghalangnya, bertarung begitu ya. Begitu pula bab ini. Ya, bab ini. Ketika seseorang ya telah melakukan tuntunan syariat, ya. Telah melakukan tuntunan syariat dengan benar, maka sebab itu akan berfungsi selama tidak ada penghalangnya. Ya. Di mana tadi Nabi mengatakan lam yadurrahu syaitan. Setan tidak akan memudarati dia. Ya, umum mudarat apa saja dia akan selamat dari gangguan setan. Kalau semua sebab berfungsi. Ya. Tapi nyatanya dalam bab ini setan ya tidak akan membiarkan begitu saja. Dia akan melakukan mawani', penghalang-penghalang dari arah-arah yang lain, ya. Dia akan melakukan penghalang-penghalang dari arah yang. Ketika anak itu lahir akan dipengaruhi, ya kan? Ketika anak itu lahir dicarikan teman buruk, dicarikan berbagai godaan. Nah, akhirnya sebab-sebab tadi yang mestinya berfungsi dengan baik akhirnya terhambat oleh gangguan-gangguan atau mawani. Ya, jadi di sini wallahu alam maksudnya bahwa itu merupakan salah satu sebab untuk melindungi anak-anak kita dari gangguan syaitan. Namun sebab-sebab ini harus betul-betul juga didukung dengan sebab-sebab yang lain. Ketika nanti terlahir anak itu diajari, ya. Ketika semakin besar dididik terus. Nah, jadi nanti perangkat sebab dari berbagai sisi semakin kokoh. Nah, sisi lain setan akan menghambat. Nah, kalau ini sebab-sebab ini terus kokoh, maka penghambat pun tidak akan kuat, ya. Tapi kalau sebab-sebab ini lemah, ya penghambatnya kuat, ya sudah kalah nanti. Begitu, ya. Walhasil ini salah satu upaya dari upaya-upaya untuk menjaga anak keturunan dari gangguan syaitan. Kemudian di sini oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah disampaikan sebuah faedah, ya. Sampaikan sebuah ilmu terkait dengan bab kehidupan rumah tangga ini, lebih khusus tentang ketaatan istri terhadap suami dan kedua orang tua, ya, perbandingannya. Kata beliau rahimahullah, al-mar'atu idza tazawwajat kana zawjuha amlaka biha min abawaiha. Seorang wanita bila dia menikah, maka suaminya itu lebih memiliki, lebih berhak terhadap si wanita itu ketimbang kedua orang tuanya. Wa ta'atu zawjiha 'alaiha aujab. Dan ketaatan kepada suami, ya, bagi istri itu lebih wajib. Falaisa laha an takhruja min manzilihi illa bi'idznihi. Sehingga tidak boleh bagi seorang istri untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Sawa'un amaraha abuha au ummuha bittifaqil a'immah. Walaupun ya orang tuanya memerintahkan si perempuan itu atau ibunya. Ya, tetap kalau suami tidak mengizinkan maka tidak boleh. Ini menurut kesepakatan para ulama, para imam, bittifaqil a'immah. Wa idza arada ar-rajulu an yantaqila biha min makanin ila makanin akhar ma'a qiyamihi bima yajibu 'alayhi wa hifdhi hududillahi fiha wa nahaha abuha an ta'atihi fi dhalik fa 'alayha an tuti'a zawjaha duna abawayha. Dan bila seseorang, ya seorang lelaki, seorang suami ingin berpindah bersama istrinya dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tetap si suami melakukan kewajibannya, ya, dan dengan tetap si suami menjaga hukum-hukum Allah terkait dengan si wanita itu, tetap taat kepada Allah. Lalu ayah perempuan itu melarangnya, melarang wanita itu untuk menaati suami. Bagaimana sikap istri? Fa'alaiha an tuti'a zawjaha. Maka istri itu harus menaati suaminya. Ya, lebih taat kepada suaminya. Duna abawaiha, bukan orang tuanya. Ya, dalam kondisi tadi. Fa'inal abawaini huma zaliman. Kedua orang tua dalam kondisi itu justru merekalah yang berbuat zalim. Laisa lahuma an yanhayaha an ta'atin mithli hadha az-zawj. Keduanya tidak punya hak untuk melarang anaknya untuk menaati seorang suami yang seperti itu. Ya, ini suami yang tanggung jawab, ya. Suami yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya berpindah, ya. Tetap menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rasul-Nya. Baik, satu lagi, bab an-nahyi 'anil khulwa bil ajnabiyah, bab tentang larangan berkhulwat dengan wanita yang bukan mahram. Berkhulwat di sini artinya apa? Berduaan, ya. Sepi, berdua, tidak ada yang lain. Nah, kalau wanita itu adalah wanita ajnabiyah, artinya dia bukan mahram, maka itu dilarang, ya. Hadis yang ke-309, al-hadis tasi' ba'da 300, an Uqbah ibn Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, iyyakum bidukhul 'alan nisa', hati-hati oleh kalian, jauhilah untuk masuk menemui kaum wanita. Faqala rajulun minal ansar, seseorang dari ansar mengatakan, ya Rasulullah, afara'ait al-hamwa, bagaimana menurut anda tentang al-hamwa? Al-hamu ini kerabat suami, ya, laki-laki kerabat suami. Qal al-hamwu al-maut. Al-hamwu itu artinya maut. Wali muslimin an Abi Thahir an Ibn Wahab, dalam riwayat Muslim dari Abu Thahir dari Ibn Wahab, ia berkata, sami'tu Laitha yaqul, saya mendengar Laith berkata, al-hamwu akhuz zawj. Hamwu itu adalah saudara suami, wa ma asbahahu, dan yang semisal dia, min aqaribiz zawj, dari kerabat-kerabat suami. Ibnul Am wa nahwihi, anak paman atau sepupu dan yang semisalnya. Ya. Nah, jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang salah satu hukum-hukum dalam ajaran Islam, ya. Dalam ajaran Islam yaitu tentang berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, sekalipun antara keduanya ini ada hubungan yang dekat, ya. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan hati-hati, ya, jauhi oleh kalian masuk menemui kaum wanita, ya. Kemudian ditanya Rasulullah SAW oleh seseorang, bagaimana kalau laki-laki yang menemui wanita itu adalah kerabat suami, alhamu, ya, alhamu, ya, kerabat suami. Di sini ditafsirkan oleh sebagian rawi, kerabat suami ini bisa ipar, ya kan? Ipar bagi istri. Jadi si suami punya adik atau kakak laki-laki. Atau ya kerabat-kerabatnya, anak paman dia. Ya. Nah, Nabi ketika ditanya tentang itu, alhamu al-maut. Alhamu itu maut. Ya. Artinya ini bahaya ya, justru ya ini bisa mengancam ya, mengancam apa agama mereka, untuk mereka itu bisa jatuh dalam maksiat-maksiat ya. Karena apa? Karena mereka yang punya kekerabatan itu memang cenderung apa? Cenderung dekat. Ya, seolah-olah sudah ada rasa percaya. Ya, rasa aman. Sehingga seolah-olah apa mendekat pun tidak apa-apa. Begitu. Ya. Beda halnya dengan orang yang betul-betul asing. Nah, seorang wanita tentu sudah akan berhati-hati. Wanita tidak, laki-laki tidak dikenal. Ya kan? Nah, ini justru apa membuat si wanita lebih berhati-hati. Tapi ketika si laki-laki adalah ternyata orang-orang dekat, nah muncul rasa apa? Percaya. Nah, akhirnya dianggap tidak apa-apa. Padahal kata Nabi ini justru al-maut. Dari situlah mungkin akan muncul ya hubungan yang tidak benar ya, sehingga akan jatuh dalam suatu perbuatan maksiat. Nah, intinya di sini bahwa Islam melarang ya kondisi seperti itu ya. Kalau bertemu dengan seorang wanita di apa terutama di tempat-tempat yang tertutup ya, harus ada mahram ya, harus ada mahram ya. Di dalam hadis Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'aha dhu mahram. Ya. Tidak atau jangan sekali-kali apa berdua-duaan ya, bersepi-sepi seseorang lelaki dengan seorang wanita kecuali bersamanya seorang mahram, ada mahramnya. Ya. Yani ya tadi saya sebut tempat tertutup, yaitu umumnya artinya itu mengkhawatirkan sekali. Bukan berarti kalau terbuka tapi enggak ada siapa-siapa boleh, ya sama saja enggak boleh ya. Artinya bab ini ya adalah bab yang sangat berbahaya, di mana mengancam apa ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jadi ini beberapa hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, selanjutnya kalau ada yang kurang jelas ingin ditanyakan silakan ditanyakan.